ini. Namun lihat bagaimana sejarah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam membantah kebatilan, di dalam membantah kebid'ahan kelompok-kelompok yang menyimpang dari kalangan Rafidhah, Khawarij, Batiniyah, Asy'ariyah dan lain sebagainya. Di mana dari karya-karya beliau menunjukkan sikap tegas beliau di dalam mensikapi ahli bid'ah tersebut sebagai upaya untuk membersihkan agama dari kotoran-kotoran itu. Kemudian kewajiban yang semestinya dilakukan bagi setiap muslim adalah berupaya untuk mengingkarinya. Demikian pula mentahzir, memperingatkan umat dari kebid'ahan-kebid'ahan itu, kebatilan-kebatilan tersebut. Adapun terkait dengan individu-individunya, perorangannya, maka hal demikian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa memastikan ya hukum dia di akhirat kelak. Namun secara umum ketika seseorang menyelisihi jalan Ahlu Sunnah wal Jamaah, walaupun dia mengaku sebagai Ahlu Sunnah, mengaku sebagai Salafi, ketika dia terjatuh dari penyelisihan syariat, ya, itu terdapat ancaman bagi dia untuk mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang berpegang teguh dengan manhaj salafi, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harapan sangatlah besar baginya untuk diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan ahli bid'ah wal ahwa, orang-orang yang memang menyelisihi jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan salafun salih, mereka benar-benar terancam dengan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyak hadisnya, hadis iftiraq al-ummah, perpecahan umat, di mana Nabi menyebutkan satu golongan yang selamat dan 72 golongan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan api neraka. Di mana seluruh golongan itu, 72 golongan itu, mengajak kepada kebatilan, ya, mengajak kepada perkara kemungkaran, walaupun secara lisan menukilkan ayat, menukilkan hadis, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man ajabahum ilaiha qadzafuhu finnar, siapapun yang menyambut seruan dai-dai para penyeru yang menyelisihi jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan salafus saleh, maka penyeru-penyeru itu akan melemparkan mereka ke dalam api neraka. Maka ini perkara penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Demikian kedua kita memahami, misal nukilan semacam ini atau nukilan yang lain dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala seakan-akan bertentangan dengan prinsip beliau di dalam mengingkari kemungkaran, membantah kebatilan, ya, dalam sekian banyak kitabnya. Misal dinukilkan nukilan semacam itu yang lainnya, maka lihat bagaimana keseluruhan sejarah perjuangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kegigihan dan keseriusan beliau dalam membantah ahli bid'ah wal ahwa. Baik. Kita lanjutkan masih terkait dengan jawaban beliau Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Qala hafizahullah fal'ana, saat ini, ala hadhihi tariqati al-manwati yadhhabu ahlul haqqi yanamun la da'wata wala amra bil bima'rufin wala nahya an munkarin. Baik. Kemudian beliau ingatkan kenyataannya ada di tengah-tengah umat. Ya. Saat ini ala hadhihi tariqah, di atas metode semacam ini al-manwamah yang membuat manusia tidur, ya. Membuat manusia santai. Kaidah yang sangat berbahaya. Jalan yang sangat mengancam akidah ahlu sunnah wal jamaah, demikian pula prinsip-prinsip Islam. Yadhhabu ahlul haqi, ahlul haq akan sirna, ya namun mereka akan tertidur. La da'wata, mereka tidak berdakwah, tidak memerintahkan kepada kema'rufan, tidak melarang kepada kemungkaran. Wala tarkiza alal bid'ah wa ahliha, tidak memusatkan perhatian mereka terhadap bid'ah-bid'ah dan pelakunya. Wa innama mujamalatun, itu semua adalah mujamalah basa-basi. Wa na'khudhu bil qa'idah, lalu kita mengambil kaidah. Maksudnya apa? Boleh menyebutkan sekarang upaya musuh-musuh Islam untuk menghentikan dakwah ahlu sunnah wal jamaah dengan berbagai upaya mereka lakukan. Tujuannya apa? Agar dakwah berhenti, agar tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, agar seluruh bid'ah itu dibiarkan sehingga tercampur baur antara al-haq dengan batil. Taib. Kata beliau, na'khudhu bil qa'idah, kita mengambil kaidah. Kaidah batil. Di mana dengan kaidah ini akan menghancurkan prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Kaidah itu, nata'awanu fi mattafaqna alaih, kita berta'awun terhadap perkara yang kita sepakati. Wa ya'zuru ba'duna ba'dan, dan kita atau sebagian kita memberi uzur kepada yang lainnya. Fi makhtalafna fi, dalam perkara yang kita perselisihkan. As-sufiyyatu wal quburiyyuna war rawafidu kulluhum ikhwanuna. Sufiyah, para penyembah kuburan, kaum Syiah Rafidah, semuanya adalah saudara kita. Ini adalah kaidah batil. Nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Ini yang diistilahkan dengan kaidah al-ma'dzirah. Dikenal dengan kaidah al-ma'dzirah. Ya. Kaidah ini disebutkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah taala dan yang lainnya. Ya. Ini merupakan kaidah yang diterapkan oleh Ikhwan al-Muslimin dan diterapkan pula oleh pendirinya Hasan al-Banna. Kata beliau rahimahu hafizahullah ta'ala, wa hiya fil haqiqati, pada hakikatnya kaidah nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fi, pada hakikatnya kaidah ini ma'khudhatun min qawli al-anbari al-mutaqaddim. Bahasanya hakikatnya kaidah ini diambil dari ucapan al-anbari, kullu mujtahidin musibun. Ya. Kaidah yang diucapkan oleh Al-Anbari, bahwasanya setiap mujtahid musib, benar. Ya, enggak ada yang salah. Baik. Setiap orang yang berijtihad ini adalah orang yang benar. Dan kalau berbicara tentang kaidah ini butuh pembahasan secara khusus, ya, tentang makna kaidah, kemudian mansyaknya, kemudian ucapan ulama terkait dengan hal ini. Kita nukilkan sebagian ucapan dari ahli ilmu. Cukup panjang sebenarnya ucapan Syekh Ibnu Baz. Demikian pula ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Terlebih yang lainnya Syekh Rabi, Syekh Ubaid juga berbicara. Banyak sekali dari ulama kita masyhur, kalau ulama kita membantah kaidah yang batil ini. Kita baca, semoga bermanfaat bagi kita. Hanya sebagian saja. Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala ketika mengkritik kitab Sabuni Mutaakhir, baik, situ disebutkan oleh ulama kita kesalahan-kesalahan dia. Di antara kesalahannya adalah dia menyebutkan dalam kitabnya Mukhtasar, ingat tanah Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala di antara kesalahannya, "Na'am yajibu an nata'awana fi ma ittafaqna 'alaihi." Benar. Wajib bagi kita untuk berta'awun pada perkara yang kita sepakati. Min nasril haqqi wa da'wati ilaihi. Namun dalam bentuk apa? Menolong kebenaran dan mendakwahkannya. Wa tahziri mimma nahallahu anhu wa rasuluh. Serta mengingatkan perkara yang Allah larang, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma udhru ba'dina li ba'din fi makhtalafna fihi falaysa ala itlaqih. Adapun memberikan uzur sebagian kita terhadap yang lain pada perkara yang kita perselisihkan, tidak bisa dimutlakkan. Tidak bisa dibenarkan secara mutlak. Balhu mahallu tafsilin. Namun di sini harus dilihat dirinci. Fama kana min masail al-ijtihad allati yakhfa daliluha fal wajibu adamul inkari fiha min ba'dina 'ala ba'd. Jika perkara yang diperselisihkan itu termasuk dari perkara-perkara ijtihad allati yakhfa daliluh, yang samar dalilnya, perkara ijtihad samar dalilnya, maka kewajiban kita adamul ingkar, tidak boleh mengingkari fiha, pada perkara itu min ba'dina 'ala ba'd, sebagian kita terhadap yang lain. Amma ma khalafa an-nassa min al-kitab wa sunnah, adapun orang yang menyelisihi, ya, perbedaan itu yang menyelisihi dalil dari Quran atau Sunnah, fal wajibul ingkaru ala man khalafa an-nassa bil hikmati wal mau'izatil hasanah wal jidali billati hiya ahsan. Maka kewajiban kita adalah mengingkari orang yang menyelisihi nas dengan cara hikmah, mau'izah hasanah, berdebat dengan yang terbaik dalam rangka mengamalkan amalan biqouli ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa qoulihi subhanahu wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fa qoulihi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maqulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Maqulihi man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Akhrajahuma Muslimun fi sahihi wal ayatu wal ahaditsu fi hadza katsiratun. Kita bawakan di sini dalil-dalil dari Quran dan Sunnah kewajiban untuk mengingkari kemungkaran yang sudah kita bacakan tadi. Ini Syekh Ibnu Baz yang terkenal dengan keimamannya zaman beliau, diakui oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, demikian pula diakui oleh Ahli Bid'ah. Disepakati Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala membantah dengan bantahan yang sudah kita baca tadi, kita dengarkan. Ya. Bahwasanya, ya, kita berta'awun sesuai dengan kesepakatan kita dalam hal apa? Min nasril haqqi wadda'wati ilaih. Bukan secara mutlak, bukan kesepakatan sesuai dengan keinginan masing-masing, bukan. Namun dalam rangka menolong kebenaran dan mendakwahkannya. Antum bisa kasih keterangan, ai min nasril haqqi wadda'wati ilaih. Ini poin penting. Bukan semata-mata kesepakatan. Kemudian juga beliau mengatakan, am'udzru ba'dina li ba'din fi makhtalafna fi. Adapun sebagian kita memberi uzur kepada yang lainnya, ya, dalam perkara yang kita perselisihkan, falaysa 'ala itlaqi, tidak bisa dimutlakkan. Namun dirinci, kalau perkara itu, ya, adalah perkara yang dalilnya masih samar, kita tidak boleh mengingkari. Namun kalau dalilnya jelas, ya, yang menyelisih Quran dan Sunnah, wajib untuk mengingkari. Ini rincian dari beliau, jawaban yang wadih, yang jelas. Baik. Demikian pula Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini juga diakui keimannya oleh mereka. Ya. Mungkin mereka tidak menerima ucapan Syekh Rabi, ucapan Syekh Ubaid. Kita sebutkan ucapan imam. Ya. Para imam di zaman kita, di antaranya ini Syekh Ibn Baz, Syekh Utsaimin rahimahumallah jami'an, yang diakui oleh mereka, ya, ahli bid'ah, mengakui sebagai imam di zaman ini. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini kita bacakan nukilan khuturah al-qawaid al-muhdathah al-jadidah ala manhaj wal-aqidah. Baik. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, la tastahiqqu an takuna qa'idah. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, enggak tepat kalau ini dicatatkan sebagai kaidah. Berarti apa? Kaidah yang batil. Langsung beliau tegas. Ya. La tastahiqqu an takuna qa'idatan. Enggak layak untuk dikatakan sebagai kaidah. Bal mattafaqna fihi fahuwa min ni'matillahi. Bahkan apa yang kita sepakati itu adalah bagian dari nikmat Allah. Wal ittifaqu khairun minal ikhtilaf. Bahwasanya ittifaq, kesepakatan, itu adalah suatu hal yang lebih baik. Untuk itu adalah kebaikan daripada ikhtilaf, perbedaan. Wa ma ikhtalafna fihi faqad yu'dharu fihi al-mukhalif wa qad la yu'dhar. Sama rinciannya. Ya. Bahwasanya perkara yang kita perselisihkan, kadang orang yang menyelisihi itu diberi uzur, kadang tidak diberi uzur. Fa idza kana al-ikhtilafu fi amrin yasuhu fihi al-ikhtilaf. Kalau perbedaan itu dalam perkara yang diperbolehkan berbeda. Ya. Kalau perbedaan itu pada perkara yang diizinkan untuk berbeda, fahadza la ta'sabihi, enggak mengapa. Wala zadal a'immatu yakhtalifun, para imam berbeda pendapat dalam perkara-perkara fikih misalnya. Naam. Wal imamu Ahmad wa Syafi'i wa Malik wa Abu Hanifah kulluhum yakhtalifun. Imam 4 sebutkan berbeda pendapat dalam masalah ini disebutkan. Wa amma idza kana al-khilafu la yu'zaru fi, disebutkan, coba. Adapun wa amma idza kana al-khilaf, adapun perbedaan yang, ya, idza kana al-khilaf la yu'zaru fi, jika perbedaan itu pada perkara yang tidak diberi uzur, tidak boleh ada yang berbeda, harus satu. Kal khilafi fil aqaid, beliau contohkan seperti perbedaan di dalam perkara akidah. Kata beliau, fa innahu la ya'dzuru ba'duna ba'dha, maka kita, sebagian kita, tidak boleh memberikan uzur kepada sebagian yang lain. Balil wajibu, bahkan wajib, ar-ruju'u ila ma dalla 'alaihi al-kitabu was sunnah, maka yang wajib adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kita kembali kepada kitab. Kita mengerti kaidah tersebut sumbernya adalah dari mereka Ikhwan al-Muslimin. Di mana sumber yang lebih dalam lagi diambil dari ucapan Al-Ambari, kullu mujtahidin musibun, setiap mujtahid itu benar. Ini juga batil. Dari situ lahirlah kaidah semacam ini. Semuanya benar, berarti semuanya tidak boleh diingkari. Tayyib. Ini adalah batil. Qala hafizahullah ta'ala. Fama hiyan natijatu al-haqiqatu lihadal manhaj. Lalu hasil apa, ya? Hasil apa yang nyata dirasakan oleh manhaj ini? An-natijatu manhaj tadi. Nata'awanu fi mattafaqna 'alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fihi. Apa buahnya? An-natijatu la tazdadul ummatu illa daya'an wa halaka wa dhullan 'iyadan billah al-'azim. Buahnya tidaklah umat ini bertambah kecuali semakin terbengkalai, rusak, tayyib, hancur, binasa, wa dhullan dan keinaan. Mengapa? Karena yang hak tidak jelas, yang batil juga tidak jelas, tercampurkan. Siapa yang mengikuti kebenaran, siapa yang mengikuti kebatilan. Qala hafizahullah, na'udzu lil haditsis salif. Kita kembali kepada pembicaraan yang lewat, yang tadi. Nahnu ma naqdiru an naqul. Ya. Kembali kepada pembicaraan terkait dengan nukilan yang dibawakan oleh penanya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nahnu ma naqdir, kita tidak mampu, tidak bisa an naqul untuk mengatakan inna kull afradit tawaifin nar. Coba lihat bahasa beliau, inna kulla afrod. Kita tidak bisa mengatakan bahwa setiap individu, setiap anggota, fulan, A, B, C, D, ya, dari tawaif, dari kelompok-kelompok yang ada, di neraka. Ya, tidak bisa mengatakan demikian. Pak A, Pak B, ya, fulan, fulan, dan seterusnya. Amma ala wajhil umum, adapun secara umum, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi hakama. Adapun secara umum, Nabi sendiri yang menghukumi. Apa itu? Wasataftariku hadhil umma ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Ini yang menghukumi Nabi, semuanya di neraka kecuali satu. Hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadza hukmur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini hukum Nabi. Ra'aitum amla, kalian lihat atau tidak? Jelas. Naam. Summa nahnu bin nadhri ila al-qawa'id al-ma'khudhah min asy-syari'ah wa ila ba'd al-asya'. Kemudian kita melihat kepada kaidah-kaidah, ya, yang diambil dari syariat, dari Quran dan Sunnah. Atau sebagian kaidah itu. Ma naqdiru an naqula inna fulanan finnar, kita tidak bisa, ya, menjazm mengatakan bahwasanya fulan di neraka. Ma naqdir, kita enggak bisa, enggak mampu. Ini adalah prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, namanya apa? Ta'yin. Ta'yin sahib an-nar. Tidak bisa kita menta'yin menyebutkan khusus bahwasanya fulan di neraka sampai ada dalil yang menyebutkan bahwasanya dia di neraka. Baik. Li'annahu fihi ihtimalu an yatuba. Karena ada kemungkinan dia bertaubat. Baik. Bertaubat kepada Allah. Naam. Dia menjadi da'i, misalnya dikatakan sebagai muassis mazhab Asy'ariyah, namun dia bertaubat di akhir hayatnya. Taubat. Fihi ihtimalu an yakuna taraja. Taib, bisa jadi ada kemungkinan dia rujuk. Betapa banyak orang-orang yang memiliki pemahaman sufiah, ya, punya kitab, punya karya, di akhir hayatnya taubat. Betapa banyak dari mereka yang punya pemahaman, bahkan menyebarkan, ya, ucapan-ucapan filsafat. Kemudian di akhir ayatnya dia rujuk, sedih, ya, bersedih. Seandainya dia bisa beriman sebagaimana imannya orang-orang awam dari kalangan ahlu sunnah, sudah bingung kesana kemari, mikir muter-muter, ternyata batil. Selama ini dia meninggalkan Quran dan sunnah lebih mengagungkan, ya, pikirannya. Fihi ihtimalu an yaghfirallahu lah. Ada kemungkinan juga Allah mengampuni dia. Baik. Fihi ihtimalatun. Ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Lakin ma huwa wajibuna tijaha bid'ahi. Namun, apa kewajiban kita menghadapi kebid'ahan dia? Contoh, satu contoh. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala. Ini memiliki marahil, beberapa tahapan. Ya. Mu'tazilah, kemudian tayyib, memasyhurkan atau sebagai pendiri pemahaman Asy'ariyah sehingga dinisbahkan kepadanya terkait dengan asma wa sifat. Di akhir hayatnya beliau bertaubat sebagaimana sebutan ulama. Bertaubat, rujuk kepada al-haq. Apa kewajiban kita? Kita berhusnudzan menghukumi secara zahirnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari taubat dari pemahaman Asy'ariyah. Maka tidak tepat kalau mereka dikatakan mereka menisbahkan diri kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana sikap kita dengan pemahaman Asy'ariyah? Kita membantahnya. Dibantah kaidah tersebut, prinsip-prinsip yang batil terkait dengan nama-nama dan sifat. Dijelaskan kepada umat bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami permasalahan tauhid, asma dan sifat. Dijelaskan kebatilan-kebatilan yang ada. Qala al-wajibu at-tahdziru minha. Kewajiban kita adalah memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan itu. Wa min ahliha, dan dari pelakunya. Wa bayanu tariqil huda. Kewajiban kita adalah menjelaskan jalan yang lurus. Wa tariqan najati minan nar. Demikian pula menjelaskan wa tariqin najah, jalan keselamatan yang menyelamatkan dari neraka. Fi dawil kitab ya sunnah wa manhajis salafis salih. Sesuai dengan bimbingan Quran dan sunnah serta manhaj salafus salih. Ini kewajiban kita. Naam. Amma ta'ti tabhath fi asharati al-mujalladat. Ya, kembali kepada penanya tadi. Ya, adapun sekarang, ya, kalau engkau membahas asharat al-mujalladat, puluhan jilid, ya, puluhan jilid min kutubi Ibn Taymiyah, dari kitab-kitab Ibn Taymiyah, apa? Wa kulluha harbun alal bid'ai wa ahliha. Semuanya berisi tentang bantahan terhadap kebid'ahan dan pelakunya. Wa ta'khudhu hadzan nass, lalu engkau mengambil tulisan tadi, nukilan tadi, ya, potongan ucapan Syekhul Islam, kemudian menutup mata dari sekian jilid, puluhan jilid enggak dianggap, yang dianggap satu paragraf atau dua tiga baris. Ya. Wa ta'khudhu hadzan nass, kemudian engkau mengambil pernyataan Syekhul Islam. Wa tuqanni'u bihi nafsaka wa tuqanni'u bihi annas. Kalau engkau menganggap puas, menganggap dirimu puas dengan hal itu dan memuaskan manusia, sudah cukup, ya. Cukup bagi saya untuk memegang ucapan Syekhul Islam ini. Demikian pula cukup bagi manusia untuk memegang ucapan ini. Kemudian enggak menganggap puluhan jilid bantahan-bantahan Syekhul Islam. Apa kata beliau? Hadza yazidul ummata halaka. Hal demikian akan menambah kehancuran bagi umat. Wal iyadzu billah. Apa ujungnya? Ujungnya adalah tidak adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sendiri, bahwasanya hakikat hadza din, hakikat agama ini adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. mengajak kepada kema'rufan dan mengingkari kemungkaran. Baik. Jawaban besok masih bersambung terus, ini masih ada 3 halaman terkait dengan pertanyaan tersebut. Fanas'alullaha an yu'afiyana, kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga kita. Wa an yu'afiya ikhwanana alladhina yaslukuna hadzal maslak, dan agar Allah menjaga, memberikan keselamatan kepada saudara-saudara kita yang menempuh jalan semacam ini. Fi takhdiri al-ummati 'anil bid'ah, menempuh jalan yang membuat umat takdir, apa istilahnya, lalai, tertidur dari kebidaan-kebidaan ini. Allati hiya asbabu halakihim wa dhullihim, di mana bid'ah-bid'ah itu merupakan sebab-sebab kebinasaan dan kehinaan umat. Wa ma law kharajna min hadhil bid'ah la a'azzanallahu wa akramana. Ya. Wama lau kharajna, kalau kita tidak keluar dari bid'ah-bid'ah ini, niscaya Allah Ta'ala tidak akan memuliakan kita, menjayakan kita, serta menolong kita. Alal Yahudi, di atas kaum Yahudi. Wa nasarana alal Nasara, demikian pula memenangkan kita terhadap kaum Nasrani. وعلى الشيوعيين والهندوس والهندوس وكل من يشرك بالله. Ya, kalau kita tidak keluar dari kaidah batil tadi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tidak akan memberikan pertolongan kepada kita, tidak akan memuliakan kita, menolong kita melawan Yahudi, Nasrani, kaum Syiuyin, kaum komunis, demikian pula orang-orang Hindu dan lain sebagainya dari kalangan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Ta'ala. Allah mengatakan wala yansurannallahu may yansuruh, Allah pasti akan menolong orang yang menolong Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sebutkan di dalam ayat yang lainnya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat, Allah berjanji untuk kalian orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik diberikan pertolongan, diberikan kemuliaan, diberikan keamanan. Kemudian Allah tekankan di akhir ayatnya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, beribadah kepadaku tidak menyekutukan yang lainnya. Ini syarat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tauhid, ya, menegakkan tauhid, memerangi kesyirikan, mengajak umat kepada sunnah, demikian pula memerangi kebid'ahan. Ini adalah sebab Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada kita. Baik, al muadzin fal yuadzin fadhlan.